رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، pada sesi terakhir ini insyaallah kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab dan yang perlu dijawab. Kalau yang saya tidak bisa, saya akan katakan saya tidak tahu. Kalau memang tidak perlu dijawab, ya tidak dijawab. Ustaz, bagaimana kalau kita didatangi warga setempat untuk dijadikan ketua RT? Kita sudah menolak, tapi mereka tetap menginginkan kita. Apa kita harus pindah? Ini pertanyaan yang susah dijawab. Wallahu ta'ala. Yang jelas memang resikonya ketika engkau dipilih menjadi RT berarti harus bertanggung jawab terhadap amanahnya dan harus mau tidak mau terlibat berbagai macam urusan-urusan yang sifatnya politis. Ini yang saya khawatirkan. Nah, masalah pindahnya itu yang saya tidak tahu. Masa tidak bisa menolak tanpa pindah? Tetapi para ulama, ada yang sampai berpindah-pindah karena khawatir dijadikan sebagai pejabat negara. Seperti Abu Bilal rahimahullah, meninggalnya dalam keadaan terpencil karena menghindar. Tidak mau dijadikan sebagai juru fatwa, tidak mau dijadikan sebagai mansib jabatan-jabatan, dia tidak mau. Sebagai hakim rahimahullah. Mana yang lebih penting, birrul walidain atau talabul ilmi di pondok pesantren? Birrul walidain lebih penting. Barakallahu'alaikum. Sehingga berupayalah untuk talabul ilmi dengan tetap birrul walidain. Bagaimana caranya? Artinya jangan dipertentangkan antara keduanya. Imma diberi pengertian-pengertian atau mencari jalan lain untuk talabul ilmi dalam keadaan tetap birrul walidain. Ada seorang yang ingin mendapatkan ilmu dari Nabi SAW, bukan hanya pondok pesantren, datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku datang dari tempat yang jauh dan aku biarkan ibu dan bapakku menangis karena aku ingin bertemu dengan engkau, mendapatkan ilmu dari. Kata Nabi, pulanglah engkau. Bikin kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau membuat dia menangis. Nah, Allah Ta'ala. Mencela pemerintah haram, menentang pemerintah haram, mendoakan pemerintah dengan kejelekan haram. Bagaimana jika kita seorang berpaling dari ketaatan penguasa dalam keadaan pelaku tahu hukumnya? Misalnya berkendaraan tidak pakai helm, punya usaha tidak punya izin, mobil yang seharusnya untuk penumpang dimuat barang, lampu merah terabas dan lain-lain. Ini pelanggaran-pelanggaran. Yang jelas, sebagaimana pelanggaran-pelanggaran yang lain akan terkena ancaman dosa. Hanya saja tentunya dosa yang satu dengan dosa yang lain ya tafawa. Dosa yang satu dengan dosa yang lain ya tafawa. Sebagaimana kebaikan yang satu kebaikan yang lain berbeda-beda nilainya tergantung bagaimana manfaatnya, lebih anfa', lebih tinggi nilainya. Demikian pula kejelekan, semakin kecil kaitannya semakin kecil, tetapi semakin besar kaitannya semakin besar dosanya. Artinya itu pelanggaran, tapi dirugikan dia sendiri. Tetapi ketika dia berbicara kejelekan pemerintah, maka itu berpengaruh pada masyarakat luas, tentunya lebih besar. Na'am barakallahu fikum. Apakah pernah ada dari para asatidah yang diminta nasihat atau memberikan nasihat kepada para bapak presiden kita? Wallahualam, saya tidak tahu. Kalau dalam bentuk tulisan, mudah-mudahan sudah nyampe. Bolehkah kita salat di masjid yang dibangun oleh penguasa kafir, sebagaimana Masjid Hasyim Asy'ari yang dibangun oleh Gubernur Jakarta? Saya tidak tahu, karena tidak tahu sejarah masjidnya, maka juga tidak tahu jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tanyakan pada yang lain. Apa hukumnya masjid yang memakai kubah sebagai tanda masjid? Enggak ada keharusan, dan tidak mesti kalau itu adalah khasnya masjid. Nah, barakallahu fikum. Artinya silahkan pakai kubah, silahkan tidak. Jelaskan bahwa Ustaz menjelaskan bahwa tidak boleh mencerca atau membicarakan kejelekan pemerintah depan umum. Tapi Ahlus Sunnah sering diberitakan membicarakan kejelekan pemerintah Mesir ketika dipimpin oleh presiden dari IM dan juga ke Turki dan kebijakan-kebijakannya. Barakallahu fikum. Yang dimaksud adalah mencela pemerintah kita sebagai rakyat. Kita rakyat Indonesia jangan mencerca penguasa Indonesia, itu maksudnya. Karena disuruh untuk menjaga kewibawaan mereka. Tetapi ketika kita berbicara tentang mana yang benar, mana yang salah, tentang negeri-negeri yang lain sebagai contoh, maka beberapa ulama menyebutkan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Atau menyebutkan kesamaan antara dua presiden. Sebagaimana beberapa syekh ketika ditanya tentang Mesir ketika itu, apa bedanya yang lalu dengan yang sekarang? Maksudnya presiden IM dan presiden yang berikutnya. Apa bedanya? Yatla' min at-tahrir wa yanzil min at-tahrir. Naik melalui lapangan tahrir, jadi dengan demonstrasi di lapangan tahrir. Turun juga dengan demonstrasi di lapangan tahrir. Apa perbedaannya antara demo yang awal dengan demo yang kedua? Yang menurunkan dan yang mengganti, yang menaikkan dan yang menurunkan. Mengapa yang ini dikatakan jihad, yang ini dikatakan bukan jihad? Karena di Mesir itu ketika demonstrasi untuk menaikkan tokoh mereka, itu dikatakan sebagai perjuangan jihad. Bahkan Al-Arifi menyatakan ada kuda putih di tengah-tengah mereka, malaikat turun bila akhirnya, dipuji-puji habis sebagai jihad. Tapi kemudian diturunkan oleh demonstrasi juga. Dicerca habis demonstrasinya. Apa bedanya? Yang dulu muslimin, yang sekarang muslimin. Dulu demonstrasi, sekarang juga demonstrasi. Kenapa yang itu dikatakan jihad, yang ini gak dikatakan jihad? Itu keanehan mereka para hizbi. Saat bagaimana yang lebih afdal, kita sebagai musafir tinggal di masjid 4 hari, kita menyambak qasar salat dan kita mengikuti jamaah masjid setiap waktu salat. Berjamaah di masjid setiap waktu salat. Itu yang afdal sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Disuruh untuk tetap sholat bersama kaum muslimin di masjid. Kecuali kalau setelah zuhur kamu akan pergi dari masjid tersebut. Maka tidak mengapa menjamaatannya seperti tadi. Setelah ini kita pergi. Ada yang safar ke sana, ada yang safar kemari. Maka dijamaat tidak mengapa. Tetapi kalau kita berniat akan sampai sore, apalagi sampai besok, apalagi 4 hari, maka disunahkan, diperintahkan untuk sholat bersama jamaah setiap 5 waktu. Baik. Ada lagi. Ada sebuah nasihat yang bagus dari Amr ibn al-As radhiyallahu taala, sahabat yang mulia, untuk anaknya. Qala, dinukil dalam kitab Adab Syar'iyyah juz pertama halaman 176. Qala Amr ibn al-As libnihi, kepada anaknya, ya bunayya, ihfaz 'anni ma usika bi, wa hiya la, peganglah dariku apa yang aku wasiatkan pada kamu. Imamun 'adil khairun min matrin wadi, imam yang adil lebih baik daripada hujan yang rintik-rintik. Wa asadun hatum khairun min imamin zalum, dan singa yang ganas lebih baik daripada penguasa yang zalim. Wa imamun zalum, tetapi imam yang zalim, ghasyum, yang ngawur, lebih baik. Min fitnatin tadum, daripada fitnah yang terus menerus. Ini barakallahu fikum, kalimat yang sangat bagus dari beliau radhiyallahu taala anhu, yang mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Memang kalau imam yang adil itu lebih baik daripada hujan yang rintik-rintik. Hujan yang rintik-rintik membawa berkah dari Allah SWT, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan, menumbuhkan rumput-rumputan untuk binatang-binatang ternak, masya Allah, ma'amun. Tetapi imam yang adil itu lebih baik daripada hujan yang rintik-rintik. Mengapa? Karena imam yang adil akan memakmurkan rakyatnya, hujan ataupun tidak hujan. Karena hujan datang di sana, yang di sini paceklik, dari sana dia ambil zakatnya, diberikan ke sini. Ada subsidi silang. Sehingga penguasa-penguasa, khalifah-khalifah terdahulu berkata, atau seakan-akan berkata pada awan, idhabi haitsu syi'ti, pergilah engkau kemana engkau mau, barokahmu akan kembali pada kami. Jadi hujan dimanapun, kembali barokahnya kepada Baitul Malil Muslimin, dan dibagikan kepada fuqara'il Muslimin. Sehingga hujan dimanapun enggak ada masalah, karena 2/3 dunia semuanya dikuasai Muslimin. Barakallahu fikum. Sehingga imam yang adil lebih baik daripada hujan yang rintik. Dan singa yang lapar, yang ganas, itu lebih baik daripada imamun zalum, singa yang ganas. Mungkin menangkap satu orang, kenyang, tidur dia, selesai. Berapa korbannya? Satu. Nanti ketika lapar lagi baru mencari lagi, cari mangsa lagi. Tetapi penguasa yang zalim mengerikan. Bisa mereka membantai ribuan manusia, ratusan manusia, bisa menghancurkan sebuah negeri. Penguasa yang zalim mengerikan sekali. Tetapi ingat, penguasa yang zalumun ghasyum itu lebih ringan daripada fitnatun tadum, fitnah yang terus menerus. Inilah yang terakhir, inilah yang sedang kita bahas. Imam yang zalum ghasyum itu lebih baik daripada fitnah perpecahan, pertumpahan darah yang terus menerus tidak berakhir. Lebih baik ada penguasa walaupun zalim daripada fitnatun tadu daripada fitnah yang terus menerus. Nah, ada pertanyaan lagi? Jazakumullahu khairan, rahimtumuna. Berarti kalian merahmati saya. Jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.